aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Ibarat besok mendung, awan aku putar. Mambilung. Thank you, dari Boy Gang. Terus.